Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'idu wa nasta'afiru wa nasta'hdi wa nasta'rsidu wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilu falahadiyalah. Wa nusalli wa nusalli ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadal yaumi wa fi kulli yaumin wa fi yaumil maw'ud wa ala alihi wa sahbihi ladina hum lil ilmi mashhud. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, walladhina ja'u min ba'dihim, yakuluna rabbana ghfir lana, wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wala taj'al fi kulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul alim. Al-Hasyr ayat 10. Niki setengah saking sifat-sifate lan wadifai poro-poro sahabat Kanjeng Nabi saling mendoakan antara satu kalan lainipun. Terus ngoten. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Gusti, pas punten dosa kula. Wa alladzina lan dulur-dulur kula. Alladzina sabakuna bil iman. Itu sahabat para tabiin. Niki setengah saking wadifah kelampani jasa-jasai wong-wong Islam saling doa mendoakan. Kadengaken telitian-telitian syarofidoh, masya Allah, saling mencaci maki. Mboten main-main, Pak. Malah enten konco kenalan. Apa si Fulan ini kok dimurtad-murtad, kok dikafir-kafir. Mereka tidak merasa bahwa dia sendiri mengkafirkan, memurtadkan sahabat. Ya apa? Gak kerasa deh itu. Ngilang-ngilang apa itu? Dimurtad-murtad, dikafir-kafir. Kalau dia sendiri malah memurtadkan sahabat di Kanjeng Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Monggo kita baca hadis yang sering-sering kita dengar dari ulama-ulama. Qala fi hadis Jabir, innallaha sak temene Allah taala iku ikhtaro milin nasual taala ashabi eh sahabatku. Dadi Kanjeng Nabi gara sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, sahabat-sahabat iku pilihane Allah taala kanggo Kanjeng Nabi. Iku ikhtaro milih sapa Allah ashabi ing sahabat-sahabatku alat jami'il alamina ing atase kabehane para alam kabeh. Jadi mereka para sahabat paling unggul setelah Kanjeng Nabi, setelah Nabi dan Rasul. Niko siwan nabiyina wa mursalin, selain nabi dan utusan mulya sahabat masyaallah. Apalagi khalifah ar-rasyidin papat iki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, luar biasa. Datakan kalau orang syarofido di kafir-kafir, di murtad-murtadnya nopo. Berarti mereka-mereka itu menyalahkan Allah Ta'ala. Otomatis nyalahkan Kanjeng Nabi. Ya nopo. Wani mereka wani matuli wantun, wantun. Hati sohe. Innallaha ikhtaru ashabi ala jamil alamina. Gusti Allah Ta'ala milino kanggo aku jadi online Allah Ta'ala kanggan Nabi ngukur sekabat kabeh tak alam kabeh kecuali sa'liani Nabi dan mersalim wahtaroli minhum arbatan Allah Ta'ala milino kanggo aku papat arbatan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum faja'alahum monggo Allah Ta'ala dadian papat niki khairu ashabi palingen khairu ashab bagus-bagus sahabat la wis tapi nyatane mereka-mereka orang Syiar Ridho mencaci maki memurtad-murtad dan berarti mereka melawan Allah Ta'ala melawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sing akhir wa fi ashabi kullihim khairun semua sahabat baik. Semua sahabat pilihan. Semile Allah Ta'ala. Kanggo kanjeng Nabi. Kabeh sahabat itu bagus. Ini yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia-mulianya makhluke Allah Ta'ala. Wa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Itu mereka. Mereka disampaikan kojok-kojok kabeh yang hadir lek sampai katangi pirang kanjeng Nabi dipun dengi sebut Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lek sampai pirang sahabat disebut radhiyallahu anhum kan jarang sampean. Ojo kalau si Arafido, laknatullah, masya Allah. Siapa dilaknat-laknat? Yang apa niki? Siapa dicaci maki, dihujat-hujat? Hati-hati besok. Karena akhirnya disuruh cangkem nih, temenan niku. Nih, nah, niki sebagai komentar pulau waktu majian dalu niki. Nah semakin waktu tinggal di tanggalan dan di kantor, sekarang sudah tanggal 18 Rojab. Sekarang sudah tanggal 18 Rojab. Berarti insyaallah Ramadan hanya tinggal 42 hari. Ramadan hanya tinggal 42 hari. Muga-muga sedaya terus ajiani kabeh pun diwari panjang umur sehat walafiat ya Allah. Muga-muga paringi nggih kuat ibadah terutama mek Ramadan. Sebab sedaya wong Islam lepun Ramadan iki arep-arep kapan terus Ramadan. Kenapa? Sebab Ramadan iki tempat iki makin terus kalau wacane tempat rebutan ganjaran. Mereka kan kanjeng Nabi ning kitab Aghunia karena siap untuk kejelani, sing aran siap untuk kejelani, tiap-tiap Rajab, Syaban, Ramadan dungo. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban wa ballighna Ramadana. Gusti muka-muka niki panjang sampai mencapai Ramadana yang hanya tinggal 42 hari. Monggo saran-saran maca kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya rahmar rahimin. Moga semakin mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Poso. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Iling-iling Allah yang akeh. Amin kok iman alladzina kutiba. Den wajibno. Diberdokno. Alaikum tumrab ingkabe. Apa sih poso? Wajib. Kama kutiba alalladzina minkoblikum. Kaya diwajibno poso. Alalahnya itu merwake ming kau bila sudah kabe umat bian umat yang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, tuanya itu dipun wajib akan poso. Cuma cara ni dewi-dewi. Malam-malam yang Yahudi Nasrani poso. Cara ni gen dewi-dewi. Lagi to wanten cara ni tak poso ni tu. Yang penting monggo kita poso li'ilah kita lah krono Allah Ta'ala Lek poso kanggo Allah Taala, insyaallah poso kan dibetami. Lek poso dibetami, entek dosa kita. Niki. Lek kon gelem poso, la'allakum tattaqun. Pasti anda sekalian termasuk wong sing takwa. La'allakum tattaqun. Niki Al-Qur'an. Dadi poso niku termasuk wajib. Sebagai wajibnya puasa para umat dulu-dulu. Yang kedua, syahrul ramadhan alladhi unzil al-Qur'an makin nggih, al-barbu mali. Sebab pengajian iki insyaallah yen mboten nentu dzuhur hanya tinggal 5 kali barangkali. Bab mlebu 5 kali mepet tengene ramadhan mboten napa-napa. Kedua, mesma wa furidho lan den fardhono. Apa saumu poso? Fi Sya'bana pada bulan Sya'ban. Tanggal piro? Fi sanati saniyati tahun kedua minah hijrati songko hijrah. Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah angsal kali tahun Allah Taala mewajibkan poso kang kanjeng Nabi umat nggih kula meniki. Sak mantene kanjeng Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun. Ayo sembahyang. Sembahan cuma tak cuba kan niko makin datang kan. Mari esok erot kejep niko. Aifayakunu mongko ono. Soban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikusoma poso kajen Nabi tis aromadonatin ing sangang romadonan. Lianna muddata makomihi bil Madinah kranten berdiamnya kajen Nabi wad Madinah iku asyara sinina 10 tahun. Kanjeng Nabi poso mek 9 tahun, 10 tahun. Wad Madinah. Watis ukulha nawakisu. Sing 9 tahun nakis. Artine para bapak sedherek, Kanjeng Nabi poso hanya 29 hari, kurang. Sing 9 tahun. Lah sing tahun amal istiqmal ganep 30 dino selama beliau bermukim di Madinah. Dadi 10 tahun kanjeng Nabi poso, sing 9 tahun mek 29 dino, sing setahun mek 30 dino. Lah mula-mula poso kanjeng Nabi niku ngeten wis kanca-kanca sahabat-sahabat sing kuat poso-poso. Mula-mula sing gak poso aja poso mermut sedino sekati sing boten kuat di mermut sing tua-tua niku sing nom-nom poso pak waktu perang Badar poso kabeh masyaallah perang Khandaq poso kabeh ya nopo sampean saiki nganggur-nganggur gak poso innalillah wa inna ilaihi rajiun masyaallah orang apa itu waktu perang niku poso pak. Poso. Illa sanatun kamilatun. Illa sanatan kadza kamilatan. Kecuali setahun. Fakamilatan moko poso sampurno. Artinya poso 30 dino. Penuh. Alal muktamad menurut kol sing kuat. Pendapatnya. Wanakis. Sing kurang soal likur. Ambil tulung kalau pau dua gajaran ni, wotoh gajaran ni. Wanakis halutan posing kurang sengolekur, iku kal kamili koyo posing sampurno. Siapa? Bisa pau dua gajaran ni, sam gajaran ni. Sebab poso badan posan iku tinggalin bulan. Yang apa? Sumu liru yatihi, gajaran bisa suahen iki. Wa aftiru liru yatihi. Kon poso lek ketemu bulan. Kon makal ketemu bulan. Lek poso awal ketemu bulan, awal Ramadan. Tengah-tengah poso dengan batas tengah akhir poso, Syaban ketemu bulan, ojo poso riyoyo. Sumu liru yati wa aftiru liru yati. Temenan kanca-kanca sedaya sing hadir nggih monggo kita sing nyambut ana poso Ramadan monggo-monggo kita niku dipun taken tiyang sing ta'allakum tattaqu. Monggo-monggo nggih. Fisawabil mutartabi kang timbul ala Ramadhana min huay raksin gak kurang li ayami maring pira diadene ni poso. Sing sampurna 30 dina sak menuh ganjarane, sing kurang 30 dina 29 iso menuh ganjar. Padha persis wis. Sebab poso batu poso niku menurut perintah Kanjeng Nabi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Kedua, niki salat sembayang yo poso. Wa furidat lan den perdono. Apa salat sembayang Lailatul Isra waktu malam Isra. Kanjeng Nabi dipun israken beliau umur 51 tahun. Ba'da nubuwah. Biasa sinina. Sawuse kenabian oleh 10 tahun. Kanjeng Nabi diangkat dados nabi beliau berusia 40 tahun, dapat 10 tahun Isra Mi'raj. Sejak saat niku diwajib no sembahyang. Dalune niku sapa mboten? Sebab sik durung carane sembahyang, zuhur baru kita wajib sembahyang. Diwuruh ka Jibril Kanjeng Nabi di Imam Jibril alaihi salam. Niki ya. Wasalat asyurin lan telung wulan lailatat tasabiin wa isrina. Malam 27 min Rajab. Jadi Isra Mi'raj niku terjadi tahun 10 kenabian nggih, telung wulan punjo telung wulan lan tanggale 27 Rajab. Sing biasa wong Jawa, wong Islam sak dunya niku mengadakan peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing tepat tanggal 27 Rajab. Kadang-kadang 20 Isra Mi'raj menapa apa peringatan mau nggih. Sing penting peringatane iya sembayange sing istiqomah. Peringatane tok sembayang percuma nggih, percuma. Terus walam tajib lan gak wajib mau sembayang subhatil yaumitil kalailati. Subuhne mesti gak wajib. Apa sampe gak carane niki? Li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Krono gak ngerti carane, carane sembayang. Tidak tahu. Apa ya apa rukuk? Bagaimana itidal? Bagaimana sujud? Tidak tahu. Setelah Kanjeng Nabi dipun dembing kali Jibril alaihi salam, baru Kanjeng Nabi murui dan sahabat-sahabat. Kemudiannya ketiga, semakin rukun Islam. Niki rukun Islam menurut ahlus sunnah jamaah. Madhab Hanafi, Maliki, Syekh Hambali ini sepakat. Lah Syekh Rabido terserah mereka. Ya. Siji Pak, lho sijene kok hati-hati ya. Niki. Yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar Khattab ada putra. Amin Abdullah bin Umar Khattab. Muhaddis masyaallah. Ngeten dawune. Sami itu aku krungu Rasulullah ing Rasulullah sallam yaqul yang dawuh Kanjeng Nabi. Yen apa? Diling-iling niki, bunia dibangun, ditegakkan, diluruskan apa Islam, Islam ala khamsin ing atase lira tiang. Ya mereka si Arab itu terserah mereka. Gak ngurus sebab bagi mereka jane ini madhab lima. Masyaallah ono ae. Jabariyah jadi ini ngoten jadi ini. Tekondi. Jarang girangan ben ngertos nggih karangan dhewe. Sing jelas kita Ahlus Jamaah menurut salah satu empat madzhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali radhiyallahu anhum. Monggo. Nggih, kita pelajari. Napa lima niku siji? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Pandur-pandur napa? Jari syahadat niku termasuk rukun Islam iya. Tapi kula mboten nate. Secara resmi maca syahadat mboten nate. Gak apa-apa. Kranten sampeyan orang Islam, wong Islam, asli Islam. Jadi bagaimana? Syahadate cukup atau sembahyang. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cece wong buta masuk Islam. Wong Hindu masuk Islam. Wong Kristen masuk Islam. Wong Majus masuk Islam. Masuk Islam. Lah, niki kudu maca syahadat. Biasanya teng KUA. Disaksaini oleh kepala KUA. Tapi yang kata, kata kok sering ngerti niku kula teng griya kula kata sering ngerti niku. Secara resmi tuntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi wafat adalah utuh. Nah, ngoten. Secara resmi, Pak. Lalu itu dan rekomendasi KUA. Tok stempel ini orang resmi sudah masuk Islam. Ngoten. Lah kita tidak pernah. Sebab sejak dulu-dulu orang tua kita ini sebagai Islam kabeh. Lah ngoten. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak sing lahir tetap ala fitrah. Dalam fitrah agama Islam. Ngoten. Mergane lek wong kok mulai procot Islam insyaallah mati di Islam. Muga-muga nggih, muga-muga. Sebab nikmat-nikmat yang paling gede adalah mati Islam. Ngitamamun nikmati al mautu alal iman wal Islam muga-muga mawon ya Allah, muga-muga. Paling nikmat-nikmati sampurna dalam mati Islam iman. Itu harapan kita. Sesuai kalan wasiat Allah Ta'ala. Ya alladzina taqullaha hatta tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasabi Ibrahim bin Yaqub ya baniya innallaha astafa lakmutina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati kanca-kanca kecuali mati beto Islam iman. Ala alusunna wal jamaah. Amin. Siji. Kaping kale wa iqamus salat. Melakukan sembahyang 5 waktu. Termasuk Jum'ahan. Loro. Rukun sembahyang. Rukun Islam. Telu. Wa itau zakat. Dan menyampaikan zakat. Papat. Wa hijjul baiti. Haji Baitullah. 5. Wa shaumu Ramadan. Kari. Niki menurut riwayat Imam Bukhari yang Muslim. Besai. Mantun zakat, poso, haji. Yang 3 ini inti. Wong sekung sing soge sing melarat sing mitu wajib syahadat, salat, poso. Celoro mboten. Napa niku zakat kali haji? Bagi orang orang sing mampu. Soge disawake, duwe akeh, dagangan akeh wajib zakat. Soge duwe akeh, dagangan akeh. Nggih. Sawaya ombo wajib haji. Al hajju asyur ma'lumat fa man fardhil hajj fa la rafasa adika wajib haji. Poso ki ngoten. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin malam Rebo para bapak kula tenaken ya apa carane poso niku. Apa batale apa sunate wajibe? Insya Allah keterangaken. Insya Allah keterangaken. Ini kata wonten syarat sahi poso, syarat sahi poso. Nek syarat wajib poso, dede syarat sahi poso wis syarat wajib poso siji. Lan iki poso Ramadan. Iki menurut hadis Sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketiga, eling-eling niki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arol Islam, ini sendi Islam, daerah Islam, sisi Islam, wakowa itu dicakar Islam, iku salah satu telu. Bau rukun Islam 5, syahadat, solat, zakat, haji, poso. Lah sendinya 3, pokok kok siapapun tidak boleh buang, tidak boleh di meninggalkan. Zakat. Nunggu orang kaya, le haji nunggu orang sing mampu. 3 ini kibot tetap jadi sendi agama. Bagaimana? Niki. Alaihinna ing atase telu ussisa didasari Obal Islamu Islam. Jadi dasar Islam sing paling-paling pokok syahadat, sholat, poso. Jangan tadi iya, cuma orang-orang tertentu. Siji nggih. Man taroka telu niku syahadat, sholat, poso. Man sapa wong taroka kang ninggal sapa man wahidat sasi jabis min hunna saka telu naudzubillah min dalik fahuwa mongko timan dia kelawan wahidah iku kafirun dihukumi kafir naudzubillah min dalik. Hati-hati konco-konco dulu gua kabeh. Jangan sampai anda meninggal ketiga ini. Syahadat, sholat, poso. Saya zakat, kayak wau orang tertentu. Haji orang tertentu. Man taraka wahidatan fiha wa huwa biha halal dami. Kena dipakai ini. Kafir. Coba tadi ge merentah ba betul asal kita oh, gak poso patani betul asal. Bukan hak kita merentah. Kong tobat, kong gak gelemai, sapi telu ada ni. Bien betul niku. Zaman ni hukum Islam berlaku di negara Islam ke Madinah. Napa telu niku? Syahadatu alla ilaha illallah. Hiji. Wassalatul maktubah loro, sembahyang sewajib. Dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan waktunya tertentu. Waktunya tertentu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kanjeng Nabi. Ibadah napa sing paling sae? Ibadah sing paling bagus niki lho. Yaitu as-sholatu liwaktiha. Ibadah semeling api sembahyang pada waktu yang tepat waktunya. Mereka ini kocok-kocok sedoyo sampai saged, ngisik saged. Ayo sembahyang istiqomah berjamaah ke masjid aku gak ngeliki. Insya Allah badai angsar ridhani Gusti Allah Ta'ala. Nih, insya Allah sampai pada oleh ganjaran si gede. Saking Allah Ta'ala. Istiqomah sembahyang berjamaah. Bun. Semakin yang keenam. Qala Rasulullah sallam rahima au furajulin. Growong iki lho. Wong sing ganteng dan ngene growong bolong ya elek. Elek. Lho kok kecan ngoten sebab jaman biyen niku kata sing irunge growong. Nek babat pedang atau perang. Ganti kali irung mas kata sing ngene iku nggih. Bagaimana kata ngene iku operasi? Sing asale untuk pesek paling bangir enten niku. Saya operasi plastik. Enten wong suwedo ayu, Pak. Wong rada pesek bener lho, Pak. Ya mriki kok Jakarta mriko. Wis kering bangir. Kira kok bangir. Operasi nang Inggris nang ngene mriki kok Jepang. Dan akhir-akhir ireng operasi kan iki male ora lele maju tembele malian ya Allah. Ya napa ngene yo. Ono-ono ya gak pernah kita. Rahima au rajulin. Growong apa irunge seseorang? Zukir tu kan disebut ingsun. Indah sanding rajul tapi wong sali alaja. Gak kelem maca selawat. Nang aku oh medhit iku. Growong irunge. Merkane men kali kula, melalu niku kepanggih, kepireng. Muhammadur Rasulullah Allahumma salli wa sallim alaihi ngoten niku selama kita waktu Muhammad tok nama kanjeng Nabi yang 201 niku kalau kita dengar Yasin radhiyallahu Allahumma salli wa sallim alaihi Toha Rasulullah tapi yang terkenal kali niku Muhammad kali Ahmad. Kalau kita dengar, monggo. Kita cepat-cepat mau selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi kanjeng Nabi alaihi salam. Siji. Lek Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. Lek Nabi Kanjeng Landing Ibrahim alaihi salam. Musa alaihi salam. Ngoten nggih. Rali Isa alaihi salam. Sahabat radhiyallahu anhum. Dewe-dewe. Lah ulama-ulama rahimahullah. Niku masyaallah loman sampean tak. Selajan kok ngerti loman sampean. Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang. Adakran Husain rahimallahu taala. Ya Surani rahimallahu taala, nggih. Hai Husain Abu Bakar rahimallahu taala, orang-orang baik-baik. Muga-muga Allah taala rahmati. Jadi ini guyone Pak Yasin biyen deling kula matur. Iku nabi-nabi iku le jenenge disebut Munyo radhiyallahu anhu. Jadi ini alaihi salam ngono lho. Jenenge nabi. Lek dudu nabi aja rek. Jadi Pak Yasin Blitar biyen guyone ngoten. Pengkatenan di Nur. Katenan Surabaya. Numpak apa? Numpak bis. Bis apa Adam alaihi salam. Bis alaihi salam. Ya, niki guyone biyen 50 tahun yang lalu. Terkena Pak Yasin Blitar masyaallah. Ini wallahi rahmat. Kiki. Wa rahima an furajulin. Lan growong. Apa irung ranang? Dakhala lah niki, tidak di sain niki. Dakhala kang masuk. Alaita rajul apa syah Ramadan bulan Ramadan teko. Cuma salah kok sebentek. Ramadan entek. Tapi qabla ayya firalahu sak durung ento yuswuro. Nggih. Mur Allah bareng yo rajul. Masuk bulan Ramadan, bener ngono rebutan ganjaran. Rebutan maghfirah Allah taala. Rebutan rahmat Allah taala. Sampai entar madone kadis puro oleh ngono gak ada dalem ngono. Poso enggak, traweh enggak, darusan enggak. Waduh entar Ramadan rugi kon. Rugi kon. Lah kalau si menang si kalau si eling lho. Lepas Ramadan kating terakatan para habaib-habaib muda-muda ya Ramadan di masjid. Ye bajuri, ya Ibu Hasan, Kiai Rafi'i, Kiai Mukhdor, kumpul masjid. Muda-muda ya Ramadan nangis. Sebab menis gak poso, mboten masyaallah. Ngoten lah biyeniku. Saiki dibalik, alhamdulillah meni riyoyo. Sak motivasi, motivasi ini meni riyoyo tok. Sak karena Ramadan, eh keliru Pak. Eh keliru, Ramadan niku utama-utamane bulan jari ini. Ramadan niku kobong mati ini, kobong, ngobong dosa. Ramadan kobong, ngobong dosa. Jadi mungkin, lek masuk Ramadan, monggo kita tambah giat ibadah. Terutama, posone sing nutuk, terawih sing nutuk, maca Quran. Lek dhewe-dhewe sedekah. Muluri wong sing poso, ngeten Pak. Nggih. Ya, hanya tinggal pengajian pat ini monggo khusus masalah poso. Batal ya apa, sadi apa gitu tengah. Yang ketiga, wa rahima au furajulin. Lan growong apa idung lanang adro kamenami sapa rajul Indonesia ini sapa abah bapak ibune ana wong sik ditunggu bapak ibune. Atau bapak sedo, ibu ini ada. Dadaan orang itu gak besar kok. Wah rugi pak. Sebab orang itu Masya Allah. Sa'obak udah orang tua itu nunggak itu sampean. Untung sampean. Untung sampean. Jadi lo ada orang. Saya ditunggu bapak ibu ini. Untung sampean. Kok gak besar kok. Rugi, rugi, rugi sampean. Iki. Adraka menangi. Sabar rajul indau sababahu adra menangi ida sababahu tadi fa'il adraka al kibir sing padha tuane wong tuwa tuwa bapak ni tuwa mak ni tuwa masyaallah mustajab doae ana hadis dhaif nerangaken doa ul walid ala waladi ka doa il anbiya li ummatihim Ya napa sampean? Dungane wong tuwa nang anak iku koyo dungane Nabi nang umate. Mustajab luar biasa. Mergane kanca-kanca nggih sedaya sing duwe anak-anak sing duwe ibu, kan Abdullah niki, bapak ibune utuh. Mari sepain subuh salaman. Ya Allah, masyaallah. Aja ni saya dua ibu saya ni. Nah, untung sampai aris, untung sampai. Apa yang saya demi saya dan Allah, Allah rahm, Haji Muzayyin. Jadi lo ono uang Islam, kok situ gua uang tuan tu salah si gini, tinggi. Palam tu kilu aja nata. Palam jadi hilau aja nah. Jadah no uang tuan no luru ono. Kaisa kal buat uang nasar go rugi. Sebab yang terkenal. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Terkenal itu Pak. Insyaallah hadis ini sahih insyaallah, insyaallah. Luar biasa. Enten ulama cerita nur dalam yai. Perwakon. Kanjeng Nabi ku senajan gak menang ya bae. Menang ibune, iku lek kate nang ngene kate ibune berangkang kanjeng Nabi. Lek kate nang ustaz ibune berangkang. Saking oleh Mulyano kanjeng Nabi nang ibune. Jadi Aminah. Masyaallah. Kanjeng Nabi, Pak. Nang sami ibune berangkang. Oleh hormat luar biasa. Dadakan naudzubillah, naudzubillah ya Allah, Allah. Ono anak mentolo mata ni bapakne. Kata-kata niku. Wis sekap balik-balik crito. Habis sekap ben khatan baru tapi crito. Anak gepuki wong tuane, anak mata ini wong tuane innalillah. Lek ngono aja arep-arep mlebu sarga. Mabut tok haram naudzubillah dari. Lek sampeyan sempat bon kok sempataken donga ini kitab Sir Munir juz 1 halaman 432 Allahumma rabbirhamhuma nggih bi rahmatika dunyawi wal akhirah rahmatan misla tarbiyatmi ida iya ya fi sigori 5 kali nggih mungkin kalau pejaran gini Allahumma rabbirhamhuma ini namun gini dirahmatika dunia wiyata wal ukhroja rahmatan misla tarbiyatima iya ya fi sigori pun bakal terangkan ini pocon ibu masya Allah luar biasa bunga orang tua ini bunga orang tua ini Allahumma rabbirhamhuma dirahmatika dunia dunia wal ukhroja rahmatan misla tarbiyatima iya ya fi sigori. Mari subuh diwaca masya Allah, oh masya Allah. Mari diwaca luar biasa. Jadi kita masuk setengah saking carane anak dan orang tua. Al Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al Quran. Niki. Dadi ana uang cik menangi uripe wong tua loro tak jijine. Abai mati kan ibu nitok. Kalau ibu ni mati kalau pak net, oh si untung sampean, untung sampean. Hormat, dimuliakan no. Oh tenggi. Yang ketujuh, asroful harokati as-salat. Mulia mulia ni gerakan, gerakan apa? Ruku, itidal, sujud, lungguh, ngadeg itu, apa dia? Asroful harokat. Iku asal sembahyang. Wa anfa'u sakanati asyam. Manfaat-manfaati meneng gak ngomong poso. Apa poso, Pak? Poso gak mangan, gak ngombe, gak ngomong elek. Maca Quran. Oh, ten. Dadi wonten ngene kitab Tafsir Munir juz 1 halaman 211 nggih. Beliau mengatakan Mahzuqaili asraful harakati as-shalat. Mulia-mulia ni gerakan itu sembahyang. Wa alfa usakanati manfaat-manfaat meneng diam iku asyam poso ya Allah. Naumus shaimi ibadatu wasumtuhu tasbihun. Oh ten dari meneng kok tasbih manfaat. Aja poso ngecemes ae ngrasani wong ah percuma. Kadang-kadang ini ana wong poso nang ilok ana wong gegeran aja. Ruba shaimin alaisa min syai'il ju'al atsu. Muhadi, pirang-pirang wong sing poso, mek luwe tembe nglakok. Posane gale ganjaran iki omongane. Dadi mungkin lemen poso dijogo niki. Lek sami dijogo, cuma manfaat kaya maca Quran. Istighfar kaya maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Yo karang-arang itu. Lek kula sing cilik biyen waduh luar biasa, Pak. Sedoyo sak buangin pun dikate. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Nas'aluka ridha kama jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun rahimul afwa wa anta ngoten Pak piye. Piye niku? Saiki muga-muga mawon. Monggo dipun mulai. Sing terakhir, as-salatu asrabul ibadati. Sembahyang mali. Sembahyang adalah lebih mulia-mulia ibadah. Mau pira kone Islam lima syahadat salat. Zakat, haji, poso. Salat masyaallah iki terangaken. As-salatu asrabul ibadati. Sembahyang termasuk mulia-muliani, unggul-unggul ibadah, terutama sembahyang berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajatan. Menurut sahabat Said Al Khudri, salat jamaah afdal min salati bi 25. 27 saya padha ae, Pak. Nggih, riwayat 27 ya. Selawih ya, pokok podo leh ridane Gusti Allah. Sisa 8 menit, monggo kita adakan dialog. Monggo, Pak Poso monggo, silakan. Sementara, gini makin insya Allah, tinggal 5-4 kali pengajian. Monggo, khusus Pak Poso kok. Lagi ini orang Pak Poso yang usia, saya jemali gini. Monggo, sementara kakakan ucapan ihdina shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang masalah puasa. Yang saya tanyakan, pada waktu berangkat umroh pada waktu bulan Ramadan, kan berangkatnya sesudah subuh, itu sudah sahur. Terus bukanya itu mengikuti di Indonesia atau di Saudi Arabia? Sudah. Alhamdulillah. Ini sering saya tanya. Bagaimana tanyanya? Pandur. Enten wong poso ini ilang jam. Kok iso? Padahal poso ini kumulai metode fajar sampai sampai serenyengi. Iya. Ini poso. Al-imsak. Al-akle surbi. Mulai metode fajar subuh. Kalau memang dalam ngombe. Sampai perbune serenyengi. Huruf syamsi. Dada nak poso 5 jam. Ya nak apa nur? Contoh nih. Ini kau. Contoh nih. Ono uang Indonesia. Poso. Ini mulai subuh. Sampai jam itu. Jam baru songo. Nang Juanda. Nang di nang Jepang. Jepang. Tak kau kan jam siji. Kalau jam siji, mereka subuh maghrib. Soalnya ni, oleh buka. Nyata ni subuh macam musuh musuh tinggi. Anjur keadaan. Ini pun sering dibahas oleh ulama-ulama. Jadi yang poso 5 jam ini cara ni. Contoh ni, oleh Indonesia jam 10 itu 6 itu walu songo 10 jam. Dari Jepang. Ternyata ada Jepang ada sorup seringin ini buka nyatanya seringin ini sudah sorup ngapain cece lihat tokoh kami tokoh Jepang Indonesia iso 14 jam gak maghrib lah seringin ini seringin apa ningali kok waktu pesawat ningali waduh maghrib suwe roh balapan antar pesawat tembik suruh seringin balapan terus akhir-akhir kalah pesawat ini. Surup. Jadi sampai niku delok kadane lem niku di Jerman jare kanca-kanca niku poso di Jerman berat anur. Kok napa iya? Iku awane niki jenenge bengine 10 jam. Awane 14 jam. Oh, jadi kok tengok ya, Mbak? Berat lek poso di Jerman. Apa lae sebab iku lek bengi mek 10 jam, awane 14 jam. Astagfirullahaladzim. Enak sampean. Jadi bagaimana ya saya itu kalau ada umroh bagaimana? Karena masih belum maghrib maghribnya, tunggu saja maghribnya. Sampai iya. Tambah 4 jam. Iya begitu. Tambah 4 jam. Tak apa-apa tambah 4 jam. Selisih antara Indonesia itu 4 jam. Selisihnya. Tidak ada nama sama haji. Ini memiliki jam piro, jam walu, memiliki jam piro. Jam 6, ya jam 4, jam 5. 5, 6, 7, walu. Monggo-monggo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap kehadiran Bapak Saudara dalam acara pengajian keliling Ahli Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad atau tanggal 23 Rajab bertepatan tanggal 1 Juni pukul 20 atau jam 8 Ba'dal Isya. Tempat Musola Al-Ikhlas Jalan Sungkono RW 3 RW 2 Pogar Bangil. Acara pembacaan sholawat dan ceramah agama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin niki kalau jamaah pengajian hanya tinggal dua, insyaallah dua kali. Ada niki di Sungkono Pogar niki lagi maling tutupan. Gimukomukoman acara konco-konco aswajan ini mendatangkan tiap dusamat Bukhari muka hasil ini orang Masya Allah Ketua Umum MUI Jawa Timur meniki dengan ini kabupaten Pasuruan ngeten pak muka hasil Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi Asyani Wattaraji Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi Ashani wa taraji Al-Fataya jiratal Lamin ya uhailal judi wal karam Ahlu baytil musafaturi Hum amanul an Adifal zakiri Ahlu baytil Fadurihum amanul adifat Zakiri syubi'u bil anjumi zuh Mislama qad ca'a fi sunnah Wasafillulil lajati idha khirta min Tufan likulli adha wasafih Lulil ajati iza khirta min tufan likulli adha Jufiha la takunu kada Watasim billahi wasat Rabbi fanfana bi barakatihim wahdinal husana bi hurmatihim Rabbi fanfana bi barakatihim wahdinal husana bi hurmatihim wa amitanna fi tariqati wa mu'afati minal fizani ya rasulallah salamun alik ya rafi asyani wa taraji ya rasulallah salamun alik ya rafi asyani wa taraji Al-Fatah ya jiratal ala Ya ohailal jodi wal kas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halal maj'al baj'ulatana talamidana min ajlil khair wa la taj'alna wa yamin syarra dhayr rabbana hab lana min azwaj min taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar wa adkhilna abrar ya zu ya المستر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.